Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamna ba'd. Baik, sekarang kita pelajari tentang kesucian keledai juga bagal, yaitu hasil perkawinan kuda dengan keledai. Meskipun haram dikonsumsi, haram dimakan, berdasarkan hadis Anas ini, ya. Tetapi tubuhnya suci. Kan? Adapun ketika mati, ketika haram dikonsumsi, haram dimakan, berarti tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan, meskipun disembeli, jadi tetap jadi bangkai yang najis. Ketika ya mati, maka jadi bangkai yang najis. Nah, tetapi saat hidupnya suci dengan dalil-dalil yang telah kita lewati. Baik. Bagaimana dengan kotorannya, air kencingnya? Baik. Sebelum kita lanjut, jadi sebenarnya mengenai kesucian keledai dan bagal, ya meskipun haram dimakan, yakni kesucian tubuhnya ketika masih hidup, bulunya, kulitnya, ya. Air liurnya, keringatnya. Nah, sebagaimana telah lewat, sama dengan hewan-hewan haram lainnya ketika masih hidup. Seperti hewan-hewan predator, singa, macan, ya, serigala, ular, biawak, kucing. Nah, tubuhnya suci ketika masih hidup, kulitnya, bulunya, keringatnya, air liurnya, itu yang rajih. Bagaimana telah lewat pembahasan pada hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu tentang kesucian air liur kucing. Ya, tadi hewan-hewan yang haram dimakan itu tubuhnya suci, bulunya, kulitnya, air liurnya, keringatnya. Nah, kapan menjadi najis? Ketika mati, ya, tidak bisa dihalalkan dengan penyembelian, meskipun disembelih memenuhi syarat-syarat penyembelian, tetap status, ya, statusnya jadi bangkai yang najis, begitu. Kecuali, jadi ini sesuai dengan hukum asal, ya, sejalan dengan hukum asal. Segala sesuatu itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan kenajisannya. Kecuali anjing, telah datang dalil yang menunjukkan anjing, air liur anjing najis, yang berarti seluruh tubuhnya najis, sebenarnya adalah lewat. Begitu pula babi. Ya, jadi yang najis hanyalah anjing dan babi. Nah, anjing dan babi najis, tubuhnya najis seluruhnya, ya. Ketika masih hidup, apalagi ketika jadi bangkai. Karena ada dalil yang menunjukkan hal itu. Jadi tentang najisnya air liur anjing menunjukkan najisnya seluruh bagian tubuh anjing telah lewat. Nah, sekarang tersisa pembahasan bagaimana dengan kotoran dan air kencing hewan-hewan itu. Bagaimana tentang kotoran dan air kencing hewan-hewan itu? Adapun kotoran dan air kencing anjing dan babi jelas. Tubuhnya saja najis, apalagi kotorannya, air kencingnya. Ya, anjing dan babi jelas. Baik. Selain anjing dan babi, tetap kita selalu mengingat klasifikasi ada hewan yang haram dan ada hewan yang halal. Tetap kembali pada pembahasan sebelumnya tadi. Nah, selain anjing dan babi, hewan-hewan itu suci kan? Meskipun haram dimakan. Nah, jadi, tetapi ada yang haram dikonsumsi dimakan dan ada yang halal. Hewan-hewan predator, ya, haram dimakan. Singa, macan, ular, biawak, ya, kucing, nah, itu haram dimakan. Meskipun suci ketika hidup tubuhnya. Baik. Selain itu, ya, selain yang haram dimakan, halal dimakan. Sapi, kerbau, nah, kuda, kambing, ayam, dan semisalnya yang halal dimakan. Nah, termasuk dalam golongan yang haram dimakan, keledai dan bagal. Nah, meskipun keledai dan bagal bukan predator, tapi haram dimakan berdasarkan hadis yang kita pelajari tentang mengharaman, ya, daging keledai. Nah, bagaimana dengan kotoran dan air kencing hewan-hewan itu? Ada khilaf di antara ulama. Ada khilaf di antara ulama. Yang terbaik di antara mazhab-mazhab itu adalah mazhab Ahmad dan Malik. Mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik. Mazhab Ahmad dan Malik mengaitkan kesucian dan kenajisan kotoran dan air kencing hewan dengan kehalalan dan keharaman dagingnya. Itu kaidahnya mereka. Ya. Kaidah kedua mazhab ini, mazhab dan Malik dalam masalah ini adalah mengaitkan kesucian dan kenajisan kotoran dan air kencing hewan-hewan itu dengan kehalalan dan keharaman dagingnya. Apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, termasuk hewan halal, halal dimakan dagingnya, maka kotorannya dan air kencingnya suci. Apabila hewan itu hewan yang haram dimakan dagingnya, maka kotoran dan air kencingnya najis. Faham? Mazhab ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Mazhab ini yang dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah beliau membahas panjang lebar masalah ini, beliau berkesimpulan mengatakan secara umum metode penyamaan air kencing dengan dagingnya dalam hal kesucian dan kenajisannya adalah yang terbaik daripada metode-metode lainnya. Ini yang terbaik daripada metode-metode lainnya. Yakni di sini ada unsur penggunaan metode kias. Ya. Ketika dagingnya halal, suci, kotoran dan kencingnya. Ketika dagingnya haram, air kencingnya dan kotorannya najis. Nah, baik. Sudah kita dengar, Ibnu Taimiyah mengatakan inilah metode yang terbaik dari metode-metode yang lain. Baik, kita ingin melihat bagaimana dengan dalil-dalil yang datang. akan tampak bahwa dalil-dalil yang datang memang mendukung mazhab ini. Ada sebuah hadis yang menunjukkan kenajisan kotoran sebagian hewan yang haram dimakan. Ada sebuah hadis yang menunjukkan kenajisan kotoran sebagian hewan yang haram dimakan. Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Riwayat Al-Bukhari. Hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Al-Bukhari tentang Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi tempat pembuangan hajat, hendak buang hajat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan 3 buah batu untuk istijmar, untuk cebok dengan istijmar dengan batu. Kata Ibn Mas'ud, fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian Nabi SAW merintahkan kepadaku untuk membawakan 3 buah batu. Kata Ibn Mas'ud, fawajadtu hajarain. Aku berhasil menemukan 2 batu. Perintah Nabi berapa? 3. Karena istijmar itu, ya, cebok. Nah, bersihkan najis dari lubang kemaluan dengan batu dan semisalnya, ya, kamu syarat itu minimalnya 3 usapan. Minimalnya 3 usapan. Oleh karena itu, Nabi menyuruh Mas'ud mendatangkan 3 batu. Kata Mas'ud, aku berhasil, fawajat hajarain, aku berhasil menemukan 2 batu. Hanya 2 yang ditemukan. Waltamattu salisa. Dan aku mencari batu yang ketiga, falam ajidhu, tetapi aku tidak menemukannya. Fa akhadtu rawsatan, ini syahid, dalil yang diinginkan. Kata Ibn Mas'ud, fa akhadtu rawsatan, maka aku memungut rawsah. Ya, rawsah adalah kotoran hewan. Rawsah adalah kotoran hewan. Fa'atai tuhu biha. Kemudian aku bawakan Nabi SAW ketiga benda itu. 2 batu, 1 bongkahan. Ya, yakni potongan rawsah. Potongan kotoran hewan yang telah membatu, mengeras. Fa'akhadz al-hajarain. Maka Nabi mengambil 2 batu tersebut. Wa al-qarrawsata, dan Nabi melempar potongan kotoran hewan itu, dibuang. Wa qal, dan Nabi mengatakan, hadza riksun, ini adalah najis. Ya, ini adalah najis. Tayyib, rawsah tadi jelas itu kotoran hewan, dan Nabi mengatakan ini riksun, ini najis. Ini dalil kotoran hewan adalah najis. Baik, sekarang kita mau tempatkan ke mana ini? Hewan apa ini? Ya, dalil-dalilnya akan datang dan harus dipadukan semuanya. Menunjukkan bahwa itu kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya. Nah, karena akan datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kotoran air kencing hewan yang halal dimakan suci. Baik. Itu satu dalil tadi hadis Ibnu Mas'ud. Dalil berikutnya hadis qullatain. Sudah lewat. Sudah kita lewati hadis qullatain. Di bab pertama. Bab al-miyah. Yaitu hadis Ibn Umar. Yaitu hadis. Iza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Jika mencapai 2 qullah maka tidak ternajizi. Naam. Ingat kembali pembahasan hadis itu. Ya. Hadis ini mungkin bisa menjadi dalil dalam masalah ini dengan asumsi yang telah diterangkan bahwa yang ditanyakan pada hadis qullatain tersebut ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang air yang ada di padang pasir, padang terbuka, apakah ya masih suci atau telah menjadi bernajis terkait efek kotoran dan air kencing hewan-hewan yang berkaki empat. Dan pemangsa yang silih berganti datang untuk minum air di padang terbuka. Nah, karena hewan-hewan itu datang. Ya, silih berganti minum air di padang yang terbuka, nyari air. Nah, di situ ada telaga, ada air, ya. Minum, ya, air di situ. Dan biasanya hewan-hewan, namanya juga hewan-hewan, ya. Ketika yang tidak minum, ya, menceburkan diri, masuk. Masuk seluruh tubuhnya ke situ. Ya, ketika minum, tubuhnya masuk, ya, sambil minum, sambil kencing, sambil buang kotoran. Dan itu bisa berefek menajisi air itu. Selain itu, di tubuh mereka biasanya juga menempel air kencing dan kotorannya. Jadi tubuh mereka, ya, biasanya juga berlepotan dengan air kencing dan kotoran. Ada yang menempel. Kemudian masuk ke air. Nah, ini bisa berefek menajisi air. Itu yang ditanyakan kepada Nabi SAW. Bunda Nabi menjawab bahwa air itu jika mencapai dua kubillah, tidak ternajisi, sudah kita lewat. Sudah kita lewati maknanya. Nah, itu juga dibawa kepada apa? Pemahamannya dibawa kepada hewan kotoran dan kencing hewan-hewan yang haram dimakan. Predator-predator yang ada di padang terbuka. Ya. Dan termasuk anjing, babi. Karena telah datang dalil yang menunjukkan kesucian kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan. Ya. Yaitu dan hadis-hadis yang menunjukkan kesucian air kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan. Pertama hadis kisah Uraniyun. Hadis yang mengisahkan tentang kaum Uraniyun. Mereka kaum Uraniyun berasal dari Urainah. Kaum yang berasal dari Urainah datang ke Madinah menemui Nabi alaihissalam dan berikrar masuk Islam. Kemudian mereka tinggal sementara waktu di Madinah. Ya. Madinah itu iklimnya, hawanya berat. Akhirnya mereka sakit. Ya, mereka akhirnya sakit. Kemudian ya, tidak betah mereka tinggal di Madinah, pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk berobat dengan ya, minum air kencing unta dan susu unta. Nah, Nabi perintahkan kepada mereka untuk mendatangi unta-unta zakat milik negara. Mereka disuruh untuk minum dari susu unta dan air kencing unta zakat. Mereka melakukan itu dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan mereka. Subhanallah, mereka ingkar nikmat, sembuh, justru mereka murtad. Kemudian penjaga onta itu dibunuh oleh mereka. Kemudian mereka rampok onta-onta zakat itu, kemudian lari. Akhirnya dikejar oleh sahabat, ditangkap. Ya, kemudian mereka dihukum mati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dihukum mati oleh Nabi SAW, ya, tangan mereka dipotong, kaki mereka dipotong, ya, mata mereka dicungkil, ya, kemudian jalan darah mereka tidak dikai, ya, tidak dikai, ya, ini dibiarkan terus mengucur. Nah, hingga mereka mati, karena mereka telah luar biasa membuat kerusakan di muka bumi. Sudah minum dari susu dan air kencing unta zakat. Setelah itu penjaganya dibunuh. Unta zakatnya dirampok. Lari murtad. Nah, maka itu hukuman yang pantas buat mereka. Nah, hadisnya muttafaq alaih. Asyahid dari hadis, Nabi memerintahkan mereka minum dari susu dari air kencing unta. Itu yang diinginkan. Disuruh minum air kencing unta. Ya. Pertama, tidak ada darurat dalam pengobatan. Artinya banyak alternatif. Dan dalam hal ini, terkait dengan penyakit mereka, sebenarnya ada alternatif yang lain. Nah, buktinya mereka juga disuruh minum susunya. Ya. Tetapi mereka juga disuruh minum air kencingnya. Nah, ini salah satu alternatif. Artinya bukan darurat harus air kencingnya, namun itu salah satu alternatif pengobatan. Nah, jadi jangan dikatakan itu darurat sehingga halal karena darurat. Tidak darurat. Yang kedua, Nabi SAW tidak mengingatkan kepada mereka untuk mencuci wadah yang dipakai untuk menampung air kencing unta itu. Seandainya ada najis, maka akan ada tanbih, peringatan dari Nabi SAW agar dicuci wadahnya. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, unta kita tahu bersama adalah hewan yang halal dimakan dagingnya. Nyata air kencing yang berdasarkan hadis itu suci. Hadis dari yang kedua, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu tentang seorang pria yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berwudu, ya, karena makan daging kambing dan makan daging unta. Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban Nabi, ya, jelas bahwa jawaban Nabi adalah memerintahkan berwudu dari makan daging unta dan tidak mewajibkan berwudu dari makan daging unta dan tidak mewajibkan wudu dari makan daging kambing. Nah, ini akan datang nanti pembahasan bahwa makan daging unta pembatal wudu. Pada kelanjutan hadis, pria itu bertanya, "Usolli fi marabidil ghanam? Bolehkah saya salat di kandang kambing?" Qala na'am. Kata Nabi, "Ya, boleh." Al-hadis. Hadis ini riwayat Muslim. Dibolehkan oleh Nabi salat di kandang kambing. Kandang kambing itu penuh dengan kotoran dan air kencing kambing. Namanya juga kandang kambing. Tetapi dibolehkan diizinkan salat di situ. Sementara, ya, aturan sholat tidak boleh sholat di tempat yang bernajis. Itu berarti kandang kambing tidak najis. Berarti kotoran dan air kencing kambing tidak najis. Jelas? Nah, jadi dipadukan semua hadis, maka berarti dua hadis sebelumnya yang menunjukkan kotoran dan air kencing sebagian hewan itu najis, itu dibawa kepada hewan yang haram dimakan. Dan hadis kisah uraniyin dan hadis tentang izin Nabi SAW untuk sholat di kandang kambing jelas menunjukkan kesucian, ya, air kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan. Nah, ini mazhab yang terkuat dalam masalah ini. Ya, berarti sekarang kotoran dan air kencing keledai dan bagal suci apa najis? Hah? Najis, karena keledai dan bagal haram dimakan dagingnya. Nah, baik, bagaimana dengan zebra, al-himar, al-wahsi, himar yang liar di hutan, yaitu kuda zebra. Zebra. Nah, zebra halal, berarti air kencingnya dan kotorannya suci. Nah, kuda halal, berarti air kencing dan kotorannya suci. Nah, ini yang terbaik. Baik, sekedar tambih, karena kita hidup di negeri ini yang notabene-nya menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memvonis seluruh air kencing dan kotoran hewan najis, baik hewan yang haram dimakan maupun hewan yang halal dimakan. Jadi yang bermazhab Syafi'i, ya, tai ayam najis, tai kambing najis, tai sapi najis, mazhab Syafi'i. Mazhab yang kita pilih Ahmad dan Malik, ya, dengan dalil-dalil yang telah kita dengar, suci. Ya, tai ayam suci, tai kambing suci, tai sapi suci, ya, karena dagingnya halal. Baik. Nah, yang najis, kotoran dan kencingnya adalah hewan yang haram dimakan. Nah, hadis ke-25. Wa an Amr ibn Kharijah. Jadi Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Di Mina. Khotobana, berkhutbah ya, kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mina, di Mina. Di Mina. Ya. Wa huwa ala rahilatihi, dalam keadaan dia Nabi alaihissalam ala rahilatihi, ala di atas rahilatihi, di atas tunggangannya ya, yaitu unta yang ditungganginya. Rahilahnya adalah unta yang ditunggangi. Jadi Nabi berkhutbah di atas unta, sambil menunggang unta berkhutbah dari atas unta. Nah, wa huwa ala rahilatihi, sementara beliau dalam keadaan beliau di atas unta yang ditungganginya. Wa lu'abuha yasilu ala katifi. Ala katifaiya. Tadi kan ini mahallu syahid, bagian yang kita inginkan bagian akhir hadis. Wa lu'abuha yasilu ala katifaiya. Dan lu'ab. Lu'ab, air liur onta itu, air liur onta yang ditunggang oleh Nabi, yasilu, menetes. Ya. Ala katifaya, di atas kedua pundakku. Di atas kedua bahuku, pundakku. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi dalam Sunannya. Wa shahhahahu, dan At-Tirmidzi menilai hadis ini sahih. Wa shahhahahu, dan dia menilai sahih hadis ini, yakni At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengeluarkan dalam Sunannya, Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dan mengatakan hadisun sahih, hadza hadisun sahih, ini hadis yang sahih. Baik. Amr bin Khariyah radhiyallahu anhu adalah al-Asdi. Beliau adalah al-Asdi, nisbahnya al-Asdi. Amr bin Khariyah radhiyallahu anhu al-Asdi. Tinggal di negeri Syam. Dia tinggal di negeri Syam sehingga terhitung dari kalangan Syamiyun. Terhitung dari kalangan penduduk Syam, Syamiyun. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dalam Musnadnya, pada Musnad Syamiyin, kumpulan ya hadis Syamiyin. Nah, karena Amr bin Kharijah dari penduduk Syam, karena tinggal belum sini di Syam, ada penisbahnya al-Asdi misalnya. Baik. Penjelasan hukum fikih hadis yang dipetik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa air liur onta suci. Karena onta termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya, berarti air liur seluruh hewan yang halal dimakan dagingnya suci, air liurnya suci. Dan ini sejalan dengan hukum akal, segala sesuatu adalah suci sampai datang dalil yang menetapkan kenajisannya. Nah, sejalan dengan hukum asal, segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menetapkan kenajisannya. Baik. Adapun air liur hewan yang haram dimakan, sudah lewat pembahasannya. Pada babulnya, pada syarah hadis Abu Qatadah, hadis Kullatain. Ya. Baik. Karena ada sebagian ulama yang berasumsi memahami bahwa yang ditanyakan pada hadis Kullatain tentang air yang ada di padang pasir itu, kenapa ditanyakan dikhawatirkan ternajisi, efek apa yang yang menyebabkan bisa ternajisi sehingga ditanyakan oleh sahabat, ada yang sebagian ulama yang berasumsi bahwa terkait dengan efek air liur hewan itu yang minum dari air. Ya, terkait dengan efek air liur hewan yang minum dari air. Nah, artinya berdasarkan asumsi itu memahami bahwa air liur hewan yang haram dimakan adalah najis. Tetapi sudah lewat bahwa asumsi itu lemah. Asumsi yang lebih kuat, efek yang ditanyakan bukan efek air liurnya, tapi efek dari air kencing dan kotorannya yang bercampur dengan air, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sedangkan telah datang hadis. Afwan, tadi anda mengatakan hadis kullatay, hadis siapa? Hadis Ibnu Umar ya. Hadis kullatay. Hadis Ibnu Umar. Nah, yang sudah dibahas tadi. Baik. Jadi hadis tentang kullatay, hadis Ibnu Umar itu yang terkuat asumsinya di situ terkait dengan efek air kencing dan kotoran hewan yang masuk di air di padang terbuka, bukan terkait dengan efek air liur hewan itu ketika minum. Karena hadis tentang kucing, air liur kucing, ya, yaitu hadis Abu Qatadah, yang juga telah lewat, tentang air liur kucing, bahwa itu suci, ya, karena Abu Qatadah ketika hendak berwudu datang kucing, ya, haus hendak minum, Abu Qatadah menyedorkan wadahnya dan minum, kucing itu minum, dan setelah itu dipakai berwudu oleh Abu Qatadah dan meriwayatkan dari Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda tentang kesucian kucing. Nah, kucing termasuk hewan yang haram dimakan. Kucing termasuk hewan yang haram dimakan. Predator, pemangsa tikus, ya, dan semisalnya yang lebih kecil dari haram dikonsumsi, dimakan dagingnya. Ternyata air liurnya suci. Jadi yang benar dalam masalah air liur hewan yang haram dimakan dagingnya, yang rajih suci. Kecuali apa? Anjing dan babi. Jadi kembali lagi kita ulangi sekarang apa yang telah lewat. Kesimpulannya bahwa semua hewan, ya, yang haram dimakan dagingnya, di masa hidupnya tubuhnya suci, bulunya, kulitnya, ya, keringatnya, air liurnya, apalagi hewan yang halal dimakan, itu sudah jelas. Baik, bisa difahami? Nah, jadi selesai pembahasan ini, kita simpulkan sekali lagi untuk menutup majelis, yaitu hewan yang halal dimakan, kita mulai dari hewan yang halal dimakan. Hewan yang halal dimakan, jelas tubuhnya suci. Bulunya, kulitnya, keringatnya, air liurnya, ludahnya, suci. Jelas. Tayyib. Kapan najis? Najis ketika menjadi bangkai. Tayyib. Kemudian golongan kedua, hewan yang haram dimakan. Hewan yang haram dimakan, dari hewan-hewan predator, kucing, ya, dan yang lainnya juga yang haram dimakan berdasarkan hadis Anas, yaitu keledai dan bagal, dan hasil perkawinan antara keledai dan kuda, ya, hewan yang haram dimakan, yang rajih tubuhnya suci, kulitnya, bulunya, air liurnya, ludahnya, keringatnya suci. Kapan menjadi najis? Ketika menjadi bangkai dan tidak bisa disucikan dengan penyembelihan karena haram dimakan. Jika mati, pasti menjadi bangkai yang najis. Tayyib. Bagaimana dengan kotorannya dan air? Tayyib. Sebelum lanjut, yang diperkecualikan dari hewan yang haram itu apa? Anjing dan babi. Anjing dan babi najis seluruh tubuhnya. Nah, seluruh tubuhnya najis tanpa perkecualian. berdasarkan dalil yang datang menetapkan hal itu. Baik. Terakhir, bagaimana dengan kotoran dan air kencingnya? Mazhab yang terbaik, yang rajih, mazhab Ahmad dan Malik, yang mengaitkan air kencing dan kotoran, ya, kesucian dan kenajisannya dengan kehalalan dan haraman dagingnya. Hewan yang halal dimakan, karena daging halal dimakan, maka air kencing dan kotorannya suci. Hewan yang haram dimakan, air kencing dan kotorannya, nah, ini kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.